Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, nuasil fi syarhi kitab At-Tuhfatis Saniyah syarah al-Muqaddimah al-Jurumiyah li Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir sudah selesai pada tanda-tanda i'rab atau tanda-tanda huruf, afwan, alamatul harf. Selanjutnya kata penulis rahimahullahu taala, qala Ibnu Jarum rahimahullah, babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdira. I'rab adalah perubahan akhir-akhir kata yang mana perubahan tersebut likhtilafi terjadi karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya, di mana taghyir ini perubahannya imma lafzon wa imma takdiran. Ada perubahan yang terlafalkan dan ada perubahan yang takdiran. Kata beliau rahimahullahu taala, al-i'rab huwa, i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kata, akan dijelaskan satu persatu oleh Ibnul Ajram rahimahullahu taala, bahwa i'rab adalah perubahan akhir-akhir kata likhtilafi, lam huruf jar ikhtilafi majrur, jar majrur di sini mutaalliq kepada taghyir, jar majrur ini mutaalliq kepada taghyir, yakni taghyirnya itu dikarenakan ikhtilaf, ya, berbedanya amil-amil yang masuk padanya, yakni ha kembali kepada al-kalim atau kembali enam kembali kepada al-kalim. Iya. Kembali kepada al-kalim. Ya. Masuk pada kalim tersebut lafdzan atau taqdira. Lafdzan di sini adalah apa? Hal dari dari taghyir. Ya. Jadi taghyir ini ada yang keadaannya lafdzan terlafalkan dan ada taghyir yang muqaddaran. Iya. Kita lihat kata Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala, wa aqul al-i'rabu lahu ma'nayan ahaduhuma lughawiyyun wal akharu istilahiyyun. I'rab punya dua makna, ada makna lughawi dan ada makna istilahi. Wa amma ma'nahu fil lughati fa huwa al-izharu wal ibanah. Taqulu a'rabtu amma a'rabtum amma fi nafsi idza abantuhu wa adhartuhu. Kata beliau secara bahasa, ya, al-i'rab bermakna al-izhar wal ibanah, ya, bermakna al-izhar wal ibanah, yakni apa, menampakkan, memunculkan, ya, wal ibanah, ya, dan menjelaskan. Nah, amma ma'nahu taqul, contoh penggunanya dalam bahasa Arab, a'rabtu amma fi nafsi, saya mengi'rab isi hati saya. Saya mengi'rab isi hati saya. Maksudnya, idza abantahu wa adhartahu. Kalau kamu menjelaskan isi hatimu, kamu mengungkapkan isi hatimu. Nah, ini secara lughatan. Wa amma ma'nahu fil istilah. Ya, adapun maknanya secara istilah dan makna secara lugah inilah yang kita maksudkan ketika kita mengatakan misalnya a'rib hadhil jumlah. I'rablah kalimat berikut. Maka maksudnya, ya, jelaskan kalimat berikut. Ya, terangkan mengenai kalimat berikut, ya, dari sisi, ya, dari sisi dia hakikatnya apa? Dia isim, fi'il atau harf, ya, kemudian jenis isim atau jenis fi'il, kalau dia fi'il, fi'il apa? Kalau dia isim, isim apa? Kemudian apa hukumnya? Marfu'kah dan seterusnya ataukah mungkin dia mabni? Ya, kemudian kalau dia mu'rab, maka apa alamatnya? Dan demikian seterusnya. Disuruh di-i'rab, yakni dijelaskan dan diterangkan satu persatu kalimah dalam jumlah tersebut. Ya. Taib, ini apa? Makna lughawi. Wa amma ma'nahu fil istilah fa huwa ma dzakarahu al mu'allifu rahimahullah biqaulihi. Adapun definisi secara istilah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Jarram rahimahullahu taala, kata beliau, taghyiru awakhiril kalimi. Perubahan akhir-akhir kata ila akhiri, yakni sampai akhir kalimat. 6. Kemudian penulis rahimahullahu taala Syekh Muhammad Muhyiddin kemudian akan menjelaskan satu persatu definisi ataupun kalimat kata yang tersebut dalam definisi. Kata beliau rahimahullahu taala, wal maqsudu min taghyiri awakhiril kalimah. Yang dimaksud dengan taghyir, perubahan akhir-akhir kata. Afwan sebentar. 6. Sebelumnya di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir al-kalim. Sebelumnya yang dimaksud dengan al-kalim di sini adalah jamak kalimah. Yang dimaksud dengan kalim di sini adalah jamak, bentuk jamak dari kata kalimah. Ya, kalimah kata. Ya. Kalimah kalau kita mau jamakkan bisa dijamak dengan muannats salim, dikatakan kalimatun. Ya, dan bisa juga kalimah dijamak dengan jamak taksir, dikatakan kalim. Ya, maka kalim pada definisi i'rab di sini yang dimaksud dengannya adalah kalimat, yakni kalimatun, kata-kata. Bukan al-kalim yang dimaksud di sini, kalim dalam makna istilah. Yaitu sudah berlalu kita jelaskan di awal, apa itu al-kalim? Al-kalim adalah ya kalimat ataupun jumlah yang terdiri dari tiga kata atau lebih, minimal tiga kata atau lebih. Sawa'un afada fa'idatan amla, baik dia mufid maupun tidak mufid. Intinya al-kalim adalah susunan kalimah atau susunan jumlah yang terdiri dari tiga kata atau lebih, baik ada faedahnya ataukah tidak ada, tidak mufid. Misalnya dikatakan daraba Muhammadun Zaidan, nah, maka ini namanya kalim karena tiga kata dan dia mufid. Dan bisa juga tidak mufid, dikatakan misalnya idza ja'al ustadzu, kalau ustadz sudah datang, maka ini tidak mufid tapi dia kalim karena sudah terdiri dari tiga kata atau lebih. Idza ja'al ustadz di sini tiga kata. Taib. Jadi bukan al-kalim di sini yang dimaksud adalah apa? Salah satu dari bentuk-bentuk jumlah. Bukan. Tapi al-kalim yang dimaksud di sini adalah jamak taksir dari kata kalimah. Nah, jadi i'rab adalah perubahan akhir-akhir kalimat, akhir-akhir kata. Ya. Kata apa? Tentunya yang dimaksud adalah kata-kata dalam bahasa Arab, al-kalimatul arabiyyah. Al-kalimat al-arabiyyah. 6. Kemudian setelah itu kita lihat kata beliau taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir-akhir kalim. Kalau dimaksud sudah difahami dengan apa yang dimaksud dengan al-kalim, yakni kata-kata dalam bahasa Arab, kata beliau maksudnya adalah taghyiru ahwali awakhiril kalim. Yang dimaksud dengan perubahan akhir kata adalah perubahan keadaan akhir kata tersebut. Apakah dia muharrakah, ya, berharokat, berubah menjadi sakin, sukun, ataukah sebaliknya. Dan kalau dia berharokat, imma dia dhamma, berubah jadi fathah, atau sebaliknya, dan demikian seterusnya. Jadi yang berubah adalah ahwal awakhir, bukan huruf terakhir dari kata itu sendiri yang berubah. Karena zahir ta'rif adalah perubahan akhir-akhir kata. Kesannya yang berubah adalah huruf terakhirnya. Kata beliau, yang dimaksud adalah yang berubah keadaan, yakni harokat akhirnya, bukan huruf terakhirnya. Wala yuqalu ya, wala yuqalu ayyurada taghyiru nafsil awakhir. Karena tidak masuk akal, tidak bisa diterima kalau yang berubah adalah huruf terakhirnya. Karena konsekuensinya akan merubah makna secara total, kan begitu. Ya. Ketika dikatakan Zaidun, ya Zaidun atau Kitabun, Kitaban, Kitabin, maka yang berubah adalah harokat di ba, bukan huruf ba-nya sendiri. Dari kitabun menjadi kita, kitamun misalnya jadi mim, kemudian berubah jadi ra, kitarun misalnya. Tentunya tidak, bukan huruf terakhir ya ini ba, bukan ba yang berubah-ubah, tapi harokatnya yang berubah. Maka layu kalau tidak masuk akal kalau yang dimaksud dengannya dengan perubahan akhir, yakni perubahan huruf terakhir. Fa inna akhiral kalimati nafsahu la yataghayyar. Karena harokat terakhir, afwan, karena kata terakhir kata itu sendiri, afwan, huruf terakhir kata itu sendiri tidak berubah. Iya. Tidak berubah. Jadi yang dimaksud taghyir awakhir yakni ahwal awakhir. Titik sampai di sini. Setelah itu beliau membawa pembahasan lain masih berkenaan dengan kalimat ini. Kata beliau, "Wa taghyiru ahwali awakhiril kalimah ibaratun an tahawwuliha minar raf'i au ila nasbi awil jar." Kemudian yang dimaksud dengan perubahan keadaan akhir-akhir kata, yang dimaksud dengan perubahan di sini adalah sesuatu keadaan, ya, keadaan yang menunjukkan tahawul, perpindahan. Perpindahan dari rafa ke nasab. Au aljer, yakni au minar rafa ilal jer, begitu. Dari rafa ke nasab atau dari rafa ke jer. Kemudian beliau menyebutkan dua jenis taghyir di sini. Taghyirnya itu imma haqiqatan au hukman. Imma haqiqatan au hukman. Ya. Haqiqatan maksudnya betul-betul berubah, kelihatan. Ya, kelihatan. Ataukah secara hukman perubahannya itu hanya secara hukum berubah tapi apa? Ya. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Nah. Kata beliau haqiqatan au hukman. Taghyirnya itu sebentar. Taib, afwan. Jadi perubahan ini im haqiqatan, apakah betul-betul harokat berubah pada huruf terakhir? Perhatikan, harokat berubah pada huruf terakhir atau hukman atau dianggap berubahnya itu pada huruf terakhirnya. Ya, contoh haqiqatan seperti tadi misalnya hadza kitabun, ra'aitu kitaban. Ya, kemudian misalnya bahastu an kitabin. Ya. 6. Hadza kitabun misalnya ishtaraitu kitaban marfu. Kemudian apa? Misalnya bahastu an kitabin, saya mencari sebuah buku. Ini hakikatan, huruf ba-nya betul-betul berubah. Au hukman, ataukah perubahannya secara hukum, yakni dianggap yang berubah adalah huruf terakhir padahal sebenarnya bukan huruf terakhir. Contoh misalnya pada kata famun. Ya, kata famun. Dikatakan misalnya hadza famun. Ra'aitu faman. Ya, nazartu ila famin. Famun, faman, famin. Yang mana yang berubah? Huruf mim. Berubah. Tapi huruf mim ini dianggap huruf terakhir sebagai hukman, dihukumi huruf terakhir walaupun hakikatnya dia bukan huruf terakhir. Kenapa? Karena asal famun adalah fuhun. Fuhun. Jelas ya? Fa, waw, dan ha. Fuhun. Ini nampak. Dari mana kita tahu famun asalnya fuhun? Nampak ketika dijamak. Apa jamaknya famun? Jamaknya afwahun. Fi afwahihim. Dalam Al-Quran. Jamaknya adalah afwahun. Asalnya, mufradnya adalah fuhun. Kemudian, ya dengan proses ilal dalam sharaf, waw-nya dihilangkan. Ya, waw-nya dihilangkan, kemudian ha-nya juga dihilangkan, lantas kemudian diganti dengan mim, jadi famun. Maka mim ini secara hukman dia huruf terakhir, tapi secara hakikatan bukan, karena bukan itu asalnya. Jelas sampai sini? Maka ini difahami yang dimaksud dengan hakikatan dengan hukman di sini. Ini beda dengan nanti lafzan atau takdiran, berbeda. Lafzan atau takdiran beda lagi tuh. Taghyir terbagi dua. Lafzan, yakni zahir dan muqaddar. Irob muqaddar nanti akan dipelajari. Bedakan itu dengan hakikatan atau hukman. Jadi dimaksud dengan perubahan tagir hakikatan, yakni yang berubah betul-betul huruf terakhir hakikatan, dia huruf terakhir secara hakikatan. Sementara yang dimaksud dengan hukman adalah perubahannya perubahannya terjadi pada huruf terakhir, namun secara hakikatan itu huruf bukan huruf terakhir, tapi dihukumi dia sebagai huruf terakhir. Seperti pada kata famun. Famun, faman, famin. Kita katakan di sini berubahnya di huruf mana? Huruf mim. Apakah huruf mim huruf terakhir? Iya, huruf terakhir, tapi secara hukman, bukan secara hakikatan. Dia dihukumi huruf terakhir. Kalau kita berbicara secara hakikatan, maka huruf terakhir dari famun seharusnya ha. Karena asalnya adalah fuhun. Ya, cuman waw dan ha dihilangkan, kemudian diganti dengan mim. Itu pembahasannya di sorof. Taip. Saya hanya ingin menjelaskan contoh hukman di sini. Ya, dan di sini, Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah tidak menjelaskan lebih jauh makna hakikatan dengan hukman, maka butuh kita jelaskan. Taip. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, وَيَكُونُ هَذَا التَّحَوُّلُ بِسَبَبِ تَغْيِيرِ الْعَامِلِ. Dan perubahan ini disebabkan karena berubahnya amil. Disebabkan karena apa? Berubahnya amil. Taib. Sekarang apa itu amil? Apa itu amil? Beliau jelaskan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, وَيَكُونُ هَذَا التَّحَوُّلُ بِسَبَبِ تَغْيِيرِ الْعَوَامِلِ. Beliau tidak sebutkan definisinya, ya. Labas. Kita bacakan saya dulu. مِنْ عَامِلٍ يَكْتَضِ رَفْعَ عَلَى الْفَعِلِيَا أَوْ نَحْوِهَا إِلَىٰ آخَرْ يَكْتَضِ النَّسْبَ عَلَى الْمَفْعُلِيَةِ أَوْ نَحْوِهَا وَهَلُمَّ جَرَّ. Yang mana i'rab ini atau tagir ini terjadi dikarenakan, ya, perubahan harokat ini disebabkan berubahnya amil. Dari amil yang mengharuskan rofa, semisal dia fa'il, atau yang semisalnya, ila akhar, berubah menjadi akhar, yakni ila amilin akhar, takdirnya begitu. Ila amilin akhar, berubah menjadi amil yang lain, yaktadhi nasba, yang mengharuskan nasab, misalnya dia sebagai maf'ul, atau yang semacamnya, wa halum majarra, dan demikian seterusnya. Taib, apa itu amil? Apa itu amil? Amil, ya, al-awamil adalah bentuk jamak dari amil. Ya, bentuk jamak dari amil. Taib. Jadi, al-awamil itu bentuk jamak dari amil. Apa itu amil? Wa huwa ma aujaba kauna akhiril kalimati ala wajhin makhsus. Amil adalah ma, apa saja. Di sini ma di sini mencakup isim, fi'il atau harf. Pokoknya segala jenis kalimah yang aujaba, yang mewajibkan, yakni yang mengharuskan. Kauna akhiril kalimah, yang mengharuskan harokat terakhir suatu kata, yakni kata yang dia bekerja padanya, kata yang menjadi ma'mulnya, ya. Yang mengharuskan harokat terakhir suatu kata ala wajhin maksus, berada pada keadaan tertentu, misalnya min rafa au nasab au khaf au jazm. Ini definisi amil. Ma aujaba kauna akhiril kalimati ala wajhin maksus. Kemudian amil terbagi menjadi dua. Ada amil lafziyah, ada al-awamil lafziyah, dan ada al-awamil al-ma'nawiyah. Adapun awamilul lafziyah, ya, awamilul lafziyah sebagaimana namanya, yakni perubahan yang dihasilkan oleh amil itu terlafalkan. Itu terlafalkan. Bukan hasilnya, afwan. Amilnya itu terlafalkan. Yakni ada wujudnya. Makanya disebutkan amil lafziyah. Amil lafziyah adalah kalimatun. Imma dia fi'il, au isim, au harf. Intinya dia adalah kalimah. Yang tuhdisu taghiran makhsusan. Yang memunculkan, menyebabkan perubahan khusus fi kalimatin ukhra, pada kata yang lain. Nah, di sini butuh ditekankan, yang dimaksud dengan kalimah di sini menunjukkan bahwa dia zahir, dia kelihatan, Dia amil yang berwujud, ada fisiknya, ada kelihatan kalimatnya. Dia fi'il atau isim atau harf. Jadi tidak muqaddar, tidak juga berupa maknawi. Amil, dia berupa apa? Amil lafzi adalah amil yang berwujud kalimat. Ada kalimat, ada wujudnya, ada kelihatan secara zahir. Ya. Misal, contoh, amil yang berupa lafad adalah fi'il. Karena fi'il kelihatan. Ya, fi'il kelihatan dan dia menjadikan isim setelahnya fa'il dan apa atau maf'ul. Contohnya daraba zaidun amra. Zaidun fa'il, amran maf'ul. Amilnya adalah daraba. Daraba yang menjadikan zaidun marfu' dan menjadikan amran mansub. Marartu bi bakrin. Ya, syahidnya adalah huruf ba, huruf jarnya di sini. Dia adalah amil lafzi karena menyebabkan bakar di majrur. Kemudian yang kedua ada al-awamil al-ma'nawiyah, amil-amil ma'nawi. Apa itu amil ma'nawi? Amil ma'nawi dia bukan berupa kalimah, bukan berupa kata, tapi dia berupa ma'ani. Dia bersifat makna, tidak ada wujudnya. Tidak terlafalkan amil itu. Ma'ani malhudhah fi siyaqi tunshi'u taghyiran makhsusan fi fil kalimah. Dia adalah suatu makna tertentu. Ya, yang dipetik dari konteks kalimatnya yang memunculkan taghyir yang makhsus, perubahan khusus dalam kalimat. Apakah rafa, nasab, khaf atau jazm? Kemudian amil ma'nawi cuma dua. Amil ma'nawi cuma dua. Amil lafzi banyak. Ya. Sampai 100 lebih. Ya. Nah, Al-Jurjani rahimahullahu taala punya kitab khusus dalam masalah ini, Al-Awamilul Mi'ah. Penyebutan 100 amil. Dan ini termasuk kitab yang selayaknya di apa namanya dimiliki oleh seorang penuntut apa mubtadiin dalam penuntut ilmu, ya, al-awamil al-mi'ah. Iya. Dan apa namanya? Kitabnya mudah, simple, enggak panjang juga. To the point, penulisnya langsung sebutkan amil kemudian contoh amalnya. Ya, ini sangat penting untuk diketahui amil-amil lafzi karena amil lafzi ini jumlahnya paling banyak. Berbeda dengan amil ma'nawi cuma dua saja amil ma'nawi. Yang pertama alif tidak. Yang pertama alif tidak. Di mana dia beramal juga hanya pada satu tempat, yaitu fil mubtada. Dia yang memarfukkan mubtada. Yang kedua adalah at-tajarrud, yakni at-tajarrud minan nasibi wal jazim. Dia hanya beramal pada fiil mudhari. Dia hanya beramal pada fiil mudhari. Yakni mudhari alladzi lam yadkhul alaihi nasibun au jazim. Baik. Saya kira ini jelas ya. Dua amil ma'nawi, ibtida dan at-tajarrud. Baik, kita kembali. Enam. Kata beliau rahimahullahu taala, masalan idza qulta, misalnya kalau kamu katakan, sekarang contohnya, hadara Muhammadun, fa Muhammadun marfu'un li'annahu ma'mulun li'amilin yaqtadhi raf'a 'ala al-fa'iliyah. Wa hadzal 'amilu huwa hadara. Kalimat hadara Muhammadun, Muhammad syahidnya di sini, Muhammad marfu'. Karena dia adalah ma'mul. Ma'mul adalah objek yang dikerjai oleh amil. Kalimah yang dikerjai oleh amil. Yang amil beramal padanya, itu ma'mul. Karena Muhammad ini adalah ma'mul bagi amil yang mengharuskan rafa sebagai fa'il. Siapa amilnya? Amilnya adalah hadara, yakni fi'il. Terlepas dari jenis fi'ilnya apa. Tapi intinya adalah semua fi'il itu adalah amil, ya, untuk memarfukkan isim sebagai fa'il. Fa'in kulta ro'aitu Muhammadan taghayyara halu akhiri Muhammadin ila nasbi litaghayyuril amili bi'amilin akhar yaqtadin nasba wa huwa ro'aitu. Kalau berubah jumlahnya menjadi ro'aitu Muhammadan, maka terjadi perubahan akhir Muhammad dari dun menjadi dan mansub. Iya. Kenapa? Karena amilnya berubah, ya. Berubah menjadi amil lain yang mengharuskan dia nasab, yaitu fiil sudah ada, fa'il sudah ada, ro'a adalah fiil mutaaddi yang mengharuskan adanya maf'ul. Ya, ro'aitu. Ro'a ini adalah fiil mutaaddi. Jadi sama-sama fiil, cuman berbeda jenisnya. Ya. Fa idza qulta hadaitu bi Muhammadin, saya melewati Muhammad, taghayyara haluhu halu akhirih ilal jar, berubah lagi amilnya dari fi'il menjadi huruf jer, yaitu ba. Kata beliau, litaghayyuril amili bi amilin akhar yaqtadil jarra wa huwal ba. Kemudian wa idza ta'ammalta, kalau kamu perhatikan fi hadhil amsilah, dhahara laka anna akhiral kalimah wa huwa dalu, wa huwa dalu min Muhammad lam yataghayyar. Kalau kamu perhatikan contoh-contoh ini, akan nampak bahwasanya yang berubah, ya, bahwa huruf terakhir dari kata itu, yaitu dal dari kata Muhammad, tidak berubah. Wa annal ladzi taghayyara huwa ahwalu akhiriha. Dan juga menunjukkan bahwa yang berubah adalah harokat, adalah keadaan akhirnya, yakni harokatnya. Fa inna katarahu marfu'an fil mithalil awwal wa mansuban fil mithalis tsani wa majruran fil mithalis tsalis. Ya. Kata beliau, wa hadha at-taghyir min halati ar-rafa ila halati an-nasbi ila halati al-jar huwa al-i'rab 'inda al-mu'allif wa man dhahaba madhhabuhu. Taib, ini masalah lain dijelaskan oleh atau diisyaratkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah mengenai hakikat dari i'rab, ya, mengenai hakikat dari i'rab. Taib. Sebentar. Baik. Kemudian dari penjelasan yang telah berlalu, kita sudah melihat hakikat dari i'rab. Bahwa i'rab adalah perubahan harokat terakhir suatu kata. Perubahan harokat terakhir suatu kata dikarenakan amil yang ad-dakhilati 'alaiha. Ini juga butuh kita jelaskan, apa makna ad-dakhilati 'alaiha? Amil yang masuk kepadanya. Ya. Maksud yang dimaksud dengan amil masuk kepadanya, yakni yang beramal padanya, yang yu'assiruha, yang beramal pada kata tersebut. Ya. Jelas ya? Yang beramal pada kata tersebut. Bukan bermakna ad-dakhilati 'alaiha bahwa amil tersebut terletak sebelum ma'mul. Tidak selamanya. Ya, bagi tentunya sebagian besar antum yang sudah belajar nahwu sampai selesai, pasti sudah sering didapati bahwa terkadang ditemukan ada ma'mul dulu baru amil. Ya kan begitu? Asalnya memang alal aglab, hukum kebanyakannya, aglabiyah, adalah amil dulu baru ma'mul. Misalnya, ja'a hadara atau afan, daraba Muhammadun Zaidan. Itu asal. Kan begitu? Daraba Zaidun, daraba Muhammadun Zaidan, masalan. Itu asal. Amil selalu terletak sebelum ma'mul. Ya. Namun, ya, sebagaimana yang ma'ruf, terkadang ditemukan ada ma'mul lebih dahulu, ma'mul di depan, kemudian amil di belakang, sebagaimana yang ma'ruf dalam pembahasan apa? Kana misalnya, atau dalam pembahasan amil fi'il itu sendiri, terkadang maf'ul bihi di depan, misalnya iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, maf'ul bihi sebagai ma'mul, dia terletak sebelum amil. Ya. Maka kalimat penulis rahimahullah, ad-dakhilati 'alaiha, yakni amil yang masuk kepadanya, ya, jangan sampai dipahami bahwa yang masuk kepadanya, yakni kalau begitu secara posisi, amil itu selalu terletak sebelum ma'mul. Jawabannya tidak. Yang dimaksud dengan ad-dakhilati 'alaiha, yakni allati au alladhi yu'assiruha, yakni amil ini mempengaruhi kalimat tersebut. Sawa'un kana al-amil ya mutaqaddiman, ya mutaqaddiman anha au kana mutaakhiran anha, baik amil tersebut lebih dahulu sebelum makmul, ataukah amilnya belakangan datang setelah makmul? Jelas sampai sini? Maka kalau ada ulama atau ada pensyarah yang mengatakan bahwa ada khilati alaiha, yakni amil terletak sebelum makmul, maka yang dimaksud dengannya adalah min babit taglib. Kebanyakannya iya. Kebanyakannya amil itu terletak sebelum makmul. Wa illa ya ditemukan dan jelas sekali tentunya pembolehan bolehnya makmul itu apa? Mendahului amil pada keadaan-keadaan tertentu dengan syarat. Nah, dengan syarat-syarat sesuai dengan jenis amilnya. Jelas ya? Baik. Kemudian sudah disebutkan jenis-jenis amil. Jenis-jenis amil. 6. Kemudian taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alayha. Ad-dakhilati 'alayha. 6. Sampai di sini. Taib. Penulis rahimahullahu taala kemudian menjelaskan mengenai mengisyaratkan mengenai khilaf. Ya, khilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan hakikat dari i'rab. Nah. Kalau kita lihat Syekh Muhammad Ibnu Ajram rahimahullahu taala, Ibnu Ajram rahimahullahu taala jelas menunjuk apa dalam kalimatnya, dalam definisi i'rab, bahwa i'rab adalah taghyir. I'rab adalah perubahan. Baik, perubahan, apakah perubahan itu bersifat lafzi atau bersifat maknawi? Tentunya kita tahu bahwasanya yang namanya perubahan itu bersifat bersifat maknawi, bukan bersifat lafzi. Yang namanya taghyir itu bersifat maknawi, bukan bersifat lafzi. Contoh, ada kertas warnanya putih. Kemudian setelah itu dikasih cat, ya cat air misalnya, kemudian semua satu lembar kertas itu berubah jadi biru. Maka putih, asalnya putih, berubah jadi biru. Berubah dan jadi biru. Kan begitu? Nah, yang mana yang namanya perubahan? Yang mana namanya taghyir? Taghyir adalah perubahan dari putih menjadi apa? Menjadi biru. Dan perubahan itu bersifat maknawi. Tidak kelihatan. Adapun putihnya, itu bukan perubahan. Biru itu bukan perubahan, itu warna. Putih itu warna, biru itu warna. Nah, perubahan dari putih menjadi biru, itu tidak nampak. Ya, bersifat maknawi. Yang namanya perubahan kan bersifat maknawi. Sama kalau ada orang, tadinya dia orangnya temperamen, kemudian berubah jadi sabar, perubahan itu tidak kelihatan. Ya, bersifat maknawi, tidak ada wujudnya. Paham kalimat maknawi? Maknawi artinya tidak ada wujudnya. Ada enggak wujudnya perubahan dari marfu ke mansub? Ya. Misalnya dari dommatain, dari domma ke fathah. Domma itu bukan perubahan, dia harokat. Kasra itu bukan perubahan. Dia harokat. Dia bersifat lafzi. Domma bersifat lafzi. Kelihatan wujudnya. Domma. Kasra itu lafzi. Terlafalkan. Ada wujudnya. Tapi perubahan dari domma menjadi kasra, itu namanya taghyir, itu bersifat maknawi. Mana yang namanya taghyir? Bagaimana itu wujudnya yang namanya taghyir? Tidak kelihatan kan? Itu maknawi namanya. Nah, siapa? Ibnu Ajram rahimahullahu ta'ala. Ibnu Ajram rahimahullahu ta'ala. Ketika menafsirkan i'rab, beliau menafsirkan i'rab adalah taghyir, perubahan. Jadi beliau menafsirkan atau mengatakan bahwa wujud i'rab itu bersifat maknawi, bukan bersifat lafzi. Bukan bersifat lafzi, bersifat maknawi. Jadi hakikat dari i'rab adalah taghyirnya. Taghyirnya, misalnya domma jadi fathah. Yang mana yang dinamakan i'rab? Ketika dikatakan Muhammadun jadi Muhammadan. Yang mana yang dinamakan i'rab? Bukan dommahnya, bukan fathahnya yang dikatakan i'rab, tapi i'rab kata Ibnu Al-Jarram adalah perubahan dari dommah ke fathah, itu yang namanya i'rab. Adapun dommahnya, fathahnya, dia bukan i'rab. Jelas ya? Dia bukan i'rab, dia tanda i'rab, tandanya, tapi i'rabnya sendiri tidak kelihatan, bersifat maknawi. Jelas ya? Kalau seorang misalnya marah, mukanya memerah, maka marah itu maknawi, tidak kelihatan. Tapi mukanya merah itu namanya tanda bahwa dia merah. Dia mukanya merah tanda bahwa dia marah. Maka kata Ibnu Jarram, i'rab itu bersifat maknawi. Dia adalah perubahan. Misalnya dari domma ke fathah. Domma itu sendiri bukan i'rab. fathah. Fathah itu sendiri bukan i'rab. Yang i'rab adalah perubahan, proses perubahan dari dhamma menjadi fathah. Tagyir namanya. Jelas sampai sini? Kata beliau, kata Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala, perhatikan. Wa hadha at-taghyiru min halati ar-rafa' ila halati an-nasbi ila halati al-jar huwa al-i'rabu 'inda al-mu'allif wa man dhahaba madhhabuhu. Perubahan ini dari kondisi rafa' ke nasab atau dari rafa' ke jar atau nasab ke jar, inilah i'rab. Yani taghyir inilah yang merupakan i'rab menurut mu'allif, yani menurut Ibnu al-Ajram dan yang sependapat dengan yang mengikuti mazhab beliau. Dan secara umum mazhab yang mengatakan bahwa i'rab itu bersifat maknawi adalah mazhabnya Kufiyun. Mazhabnya apa? Mazhabnya Kufiyun. 6. Dan ini juga merupakan pendapat sejumlah ulama al-Maghribah. Ya, sejumlah ulama al-Maghribah dan yang dirajihkan oleh Abu Hayyan. Dirajihkan oleh Abu Hayyan bahwasanya i'rab itu bersifat maknawi. Kemudian kalimat ya, kata beliau, jadi yang menjadi i'rab adalah taghyirnya, perubahannya, dan itu bersifat maknawi. Sementara wa hadhil harakat as-salasa, sementara tiga harokat ini ditambah dengan sukun allati hiya rafa' wa nasab wal jar, hiya alamatun wa amaratun 'alal i'rab. Dia sekedar tanda, penanda atas i'rab, bukan dia i'rab. Ya, rafa' apa namanya? Dhamma fathah kasrah bukan i'rab, dia hanya penanda i'rab. Penanda i'rab, alamat i'rab, bukan i'rab itu sendiri. I'rab sendiri tidak kelihatan, dia sifatnya maknawi, ya ini taghyir. Jelas ya? Taib. Kemudian, 6, pendapat yang kedua, mengatakan bahwasanya i'rab adalah bersifat lafzi. I'rab itu bersifat lafzi, ya ini terlafalkan. Ya ini terlafalkan, bukan bersifat maknawi. Ya, maka mereka mengatakan yang menjadi i'rab adalah dhammanya. Ya, dhammanya. Yang menjadi i'rab adalah fathahnya. I'rab adalah kasrah. I'rab adalah sukun. Jadi rafa, ya. Afwan, saya ulangi. Dhamma, fathah, kasrah, jar, sukun itu adalah i'rab. Dia terlafalkan. Dia zahir, bukan bersifat maknawi. Maka pendapat yang kedua mengatakan i'rab itu bukan taghyir, tapi dhamma itu sendiri. Dhamma, fathah, kasrah, sukun itu adalah i'rab. Kelihatan wujudnya. Jadi i'rab itu bukan taghyir, tapi si dhamma itu sendiri, si fathah itu sendiri itulah i'rab. Itulah apa? I'rab. Jelas sampai sini ya? Nah, ini apa namanya? Pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. Bahwa i'rab itu bersifat zahir, ya. Bersifat lafzi, bukan bersifat maknawi. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat jumhurul ulama. Pendapat jumhur ulama yang merupakan mazhab al-Basriyin. Mazhabnya Basriyin. Nah, dan ini merupakan pendapat apa? Yang di pilih oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Dan beliau menisbatkan pendapat ini kepada muhaqqiqin, ya. Demikian pula Ibn al-Hajib menisbatkan pendapat ini, ya, kepada al-mutaakhirin. Dan ini zahir merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah. Kenapa? Karena kalimat beliau di sini wa man dhahaba madhhabuhu. Ini adalah pendapatnya Ibn al-Ajram dan yang semazhab dengannya. Isyarat bahwa dia tidak semazhab dengan Ibn al-Ajram. Menunjukkan beliau lebih memilih pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya i'rab itu bersifat lafzi, bukan bersifat maknawi. Ya, bukan bersifat maknawi. Taib. Dan ini pendapat yang paling tepat, ya, dalam definisi ataupun hakikat i'rab, bahwa i'rab itu bukan taghyir. I'rab itu bukan perubahan, tapi apa? Dhammanya itu sendiri, fathahnya itu sendiri, kasrahnya itu sendiri. Itulah yang namanya i'rab. Kenapa? Ini sejalan dengan definisi i'rab secara bahasa. Apa i'rab secara bahasa? Izhar wal ibanah. Nampak jelas. Nampak jelas. Zahara. Ya kan? Bayin, jelas. Dan ini kurang cocok kalau kita maknakan i'rab secara istilah adalah taghyir. Yang mana taghyir bersifat maknawi. Maknawi kan tidak kelihatan, tidak ada wujudnya. Ya. Berbeda kalau kita katakan irob itu adalah domma itu sendiri, fathah itu sendiri, kasrah itu sendiri, jelas nampak. Maka ini sejalan dengan definisi irob secara bahasa, yakni izhar wal ibana. Nah. Jelas sampai sini ya? Maka ini wallahu a'lam bissawab, ini pendapat jumhur al ulama dan ini pendapat yang rajih. Ya, adapun dan ini yang dipegang oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala, ya zahir, ya kita katakan zahir dari kalimat Ibnu Syekh Muhammad Muhyiddin menunjukkan beliau sejalan dengan pendapat jumhur al ulama yang mengatakan bahwasanya i'rab adalah bersifat lafzi dan bukan bersifat maknawi. Tapi wallahu a'lam bissawab, kita akan terangkan lebih lanjut ini berkenaan dengan lafzi dan maknawi pada jenis apa, pada hakikat irob pada pertemuan pekan depan biidznillah taala. Taib naktabiatul qadar wal ilmu indallah. Taib ada pertanyaan di sini. Ya, taib sudah dijawab ya. Pembahasannya sekali sepekan setiap hari Sabtu. Ya, setiap Sabtu waktunya ya waktunya dari jam 4:30 sampai jam 5 lah, apa? Imma 4:30 mulai wa imma jam 5. Ya, tergantung apa namanya kesibukan juga di sini. Yang jelas 4:30 jam 5 waktunya. Ya. Taib. Naktabiatul qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.